Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kathiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون رحمني ورحمكم الله. Kita akan melanjutkan di siang hari ini kajian dari kitab Huququl Aulad 'Alal Aba' wal Ummahat, yaitu kitab yang akan memaparkan kepada kita hak-hak anak atas kedua orang tuanya. Telah kita ketahui bersama bahwa di antara hak anak yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu taala adalah memberikan penjagaan dan juga perhatian yang sungguh-sungguh dengan cara memberikan pengajaran kepada anak-anak kita, putra maupun putri kita, sesuatu yang akan bermanfaat baginya dalam urusan dunianya dan juga urusan agamanya. Sehingga poin yang terpenting dalam menjaga mereka, memberikan pengajaran terhadap mereka terkait dengan masalah-masalah yang akan memberikan manfaat terhadap agama mereka dan dunia mereka adalah menanamkan kepada mereka pondasi akidah yang bersih, yang benar, yang mana telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana seorang muslim mukmin berakidah dengan akidah sahihah. Selain itu pula, di antara upaya kita menjaga mereka adalah memberikan motivasi kepada mereka untuk senantiasa berada di atas al-khair, menjalankan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla sejak usia dini. Mendidik mereka, mengajarkan kepada mereka ketaatan, mengenalkan kepada mereka berbagai ibadah, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk upaya penghambaan diri kita kepada Rabbul Alamin. Maka dari itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan pula di sini poin yang tidak kalah pentingnya adalah mencarikan bagi anak-anak kita teman-teman dan lingkungan yang baik. Telah kita paparkan dan juga kita telah menjelaskan lingkungan-lingkungan yang baik yang sekarang ini diburu, dicari oleh para orang tua untuk menyelamatkan anak-anak mereka. Ada yang jujur dalam upaya penyelamatannya, jujur dalam artian anaknya diletakkan di salah satu tempat yang senantiasa memperhatikan akhlak mereka, membimbing mereka untuk senantiasa takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Lingkungan ma'had, lingkungan pondok pesantren. Ada juga yang mereka mencukupkan atau meletakkan anak-anak mereka di rumah-rumah belajar tahfidz. Itu semuanya adalah upaya ikhtiar untuk menjaga mereka dan memberikan kepada mereka manfaat dalam urusan agama mereka dan juga dunia mereka. Maka dari itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ada salah satu upaya yang harus dilakukan oleh para orang tua, yaitu membiasakan anak-anak kita, putra maupun putri kita, untuk menjalankan satu kewajiban yang agung. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-salah. Rasulullah menyatakan amalan pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah adalah bagaimana keadaan salatnya. Ya. Ini yang pertama kali dihisab. Anak-anak kita harus dilatih. Harus diberikan sebuah tanggung jawab bahwa kewajiban mereka adalah sholat. Menjaga sholat lima waktu ditunaikan. Sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bagaimana cara agar anak kita bisa menunaikan sholat itu dengan benar? Maka kita harus mengajari mereka. Kita tidak boleh bosan-bosan menegur dan mengingatkan mereka. Bahkan yang lebih dari itu, selain kita menegur dan mengingatkan mereka, kita pun juga membimbing mereka agar mereka sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari wudunya kita perhatikan. Lalu kemudian pelaksanaan sholatnya, rukun demi rukunnya kita pun perhatikan. Fawaid dan faidah akan kita dapatkan. Kita akan lebih dekat dengan putra maupun putri kita. Di sisi lain kita telah menjalankan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis-salati lisab'in. Perintahkan putra-putra kalian untuk menjalankan sholat ketika mereka usia 7 tahun. Kita jalani itu. Apa yang kita amalkan? Tentunya tidak disia-siakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita mengontrol mereka. Karena memang secara praktek, anak itu kalau disuruh saja, dia gak akan jalan. Ya. Fulan, ayo sholat. Dia akan menjawab iya. Atau mungkin kalau agak panjang, iya sebentar. Iya tunggu sebentar. Tapi setelah itu, ya, mereka gak berangkat. Karena memang kita hanya merintahkan saja. Tapi kalau, ayo sholat, ini abah tunggu sekarang. Dia akan bergegas. Ya. Demikian. Ini pendidikan anak-anak usia ya 7 tahun, 9 tahun, 10 tahun ya. Bahkan mungkin 12 tahun masih seperti itu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu pada perjumpaan kita yang lalu kita membaca penjelasan al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari di dalam kitab ini, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud dan juga Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, yaitu yang berbunyi perintah Nabi agar kita menyuruh anak-anak sholat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, muru auladakum bis-salati lisab'in. Perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan sholat pada usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha li'ashrin. dan pukullah mereka ketika tidak mau melakukan sholat atau menjalankan sholat di usia 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madajih, dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidur. Maka dari itu Al-Imam Al-Qayyim menyatakan dalam hadis ini terdapat 3 adab. Di antaranya adalah 1 adab untuk kita, yaitu memerintahkan anak-anak kita untuk sholat. Ya, terus perintahkan. Jangan bosan untuk mengingatkan mereka. Yang kedua, memukul mereka ketika mereka tidak mau sholat dalam usia 10 tahun. Ya. Yang ketiga adalah memisahkan mereka atau memisahkan tempat tidur mereka. Di usia 10 tahun ini sudah tidurnya harus pisah. Ya, pisah dari orang tuanya, pisah dari saudara-saudaranya. Nah, diupayakan. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh Abdullah bin Abdul Rahim menyatakan, wahtajja man lam yarahu haraman alaihi bi annahu ghairu mukallafin falam yuharrim lubsahu lil hariri kadabati. Ya. Nah, sedangkan pihak lain tidak memandang sebuah atau sebelumnya, ya. Wa qala aidan fi mawatinin akhar, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam tempat yang lain, beliau mengatakan, wasabi wa in lam yakun mukallafan, anak-anak meskipun mereka belum mendapatkan beban syariat, belum mukallaf, fawaliyuhu mukallafun la yahillu lahu tamkinuhu minal muharram, maka walinya yang terbebani, ya, yang terbebani dengan tidak dihalalkan baginya membiarkan si anak melakukan perkara-perkara yang diharamkan, fa innahu ya'taduhu. Nah, karena perbuatan itu akan menjadi kebiasaan baginya. Wa ya'suru fitamuhu anhu, dan akan sulit nantinya untuk diperbaiki. Wa hadza ashahu qaulil ulama, dan ini adalah pendapat yang paling benar dari 2 pendapat para ulama. Wa hatta man lam yarahu haraman alaihi, sedangkan pihak yang tidak memandang haram, ya, tidak memandang meninggalkan sholat itu adalah perkara yang haram, bi annahu ghairu mukallafin, karena mereka memandang bahwa si anak belum saatnya dibebankan sebuah syariat. Nah, barakallahu fikum. Falam yuharrim lubsahu lil hariri kadabah, sehingga belum diharamkan bagi si anak untuk mengenakan pakaian dari sutra seperti binatang. Wa hadza min afsadil qiyas, kata Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari, maka dan ini adalah termasuk qiyas yang paling rusak. Ya. Termasuk qiyas yang paling rusak. Jadi kalau ada mengatakan anak kalau belum usia 7 tahun enggak usah diperintah, ya, untuk sholat karena belum mukallaf. Ya. Belum dibebankan syariat. Kapan itu anak mukallaf atau dibebankan syariat? Ketika dia melakukan sebuah perbuatan dosa, dia akan terkenai dosa, yaitu ketika mereka sudah akil balig. Sehingga ada orang-orang yang mengkiaskan kalau belum usia balig, enggak usah terlalu barakallahu fikum dikekang. Enggak usah terlalu untuk diperintah menjalankan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan. Sehingga sebagian mengatakan kalau anak belum usia 7 tahun atau belum usia 12 tahun, boleh baginya untuk bermain apa saja walaupun perkara itu adalah perkara yang membahayakan imannya, membahayakan agamanya. Ya. Kata Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah, wa hadza min afsadil qiyas, dan ini adalah pengkiasan yang paling rusak. Fa inna sabiyya wa in lam yakun mukallafan fa innahu musta'iddun littaklif. Karena sesungguhnya anak-anak, walaupun dia belum saatnya mukallaf, belum saatnya dibebankan sebuah syariat, tapi bagi dia, ya, untuk sesuatu atau tapi bagi dia untuk bersiap-siap, ya, dijadikan sebagai persiapan untuk apa? Mukallaf. Nanti mereka akan mukallaf juga. Sehingga persiapannya harus sejak dini, itu maksudnya. Tidak kemudian dibiarkan sebelum balik, mumpung kamu belum balik, sudah, lakukan apa saja. Tidak, tidak seperti itu. Barakallahu fikum. Walihada la yumakkan minas sholati bighairi wudu. Maka dari itu, ia tidak boleh melakukan sholat tanpa berwudu terlebih dahulu. Wala minas sholati uryanan wa najisan. Tidak pula mereka boleh untuk melakukan sholat dalam keadaan tanpa mengenakan pakaian atau melakukan pakaiannya najis, gak boleh. Kenapa? Pendidikan, pelatihan sebelum mereka nanti sebagai seorang yang mukallaf, dilatih sejak dini. Ya, wala min syurbil khamri wal qimari wal liwat. Tidak pula mereka itu, ya, dibolehkan untuk meminum khamr, gak boleh. Tidak kemudian sebelum mereka mukallaf, gak apa-apa untuk melakukan apa saja, karena mereka belum apa dicatat melakukan dosa. Lah, ini kias yang salah, kias yang rusak. Akhirnya dia sebagai orang tua memandang kenakalan-kenakalan anak yang membahayakan imannya itu sebagai hal yang biasa. Ya biasa anak-anak, mumpung belum balik. La haula wala quwwata illa billah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu Syekh Abdullah hafizahullahu taala menyatakan di sini tidak diperbolehkan bagi anak-anak ini melakukan sholat tanpa wudu. Sholat dengan tidak mengenakan pakaian atau memakai pakaian yang najis. Tidak boleh pula meminum khamr atau melakukan perbuatan liwat, ya, berhubungan dengan sesama jenisnya. Tidak boleh melakukan perbuatan liwat, yaitu perbuatan kaumnya Nabi Lut. Dilarang. Nah, dan juga menutup celah-celah yang akan mengantarkan si anak berbuat demikian. Menutup celah-celah itu. Pergaulannya harus kita lihat. Ya. Jangan para orang tua tenang-tenang saja manakala melihat perubahan pada anak-anaknya. Terlalu akrab itu kurang baik. Ya. Apalagi keakraban mereka bukan untuk kebaikan. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, terlebih lagi di masa-masa kita hidup sekarang ini, lingkungan-lingkungan yang sangat-sangat tidak mendukung. Kebanyakan dari kita tinggal di lingkungan bercampur dengan keumuman kaum muslimin yang sangat minim sekali pengetahuan tentang norma-norma agama. Ketika kita dalam keadaan seperti ini, kita harus waspada, berhati-hati, jangan sampai terlalu membiarkan anak-anak berkeliaran di luar rumah, bergaul dengan anak-anak sebayanya tanpa kontrol, ya, yang rata-rata teman-teman mereka adalah orang anak-anak yang sangat minim pendidikan agamanya, baik itu pada keluarganya maupun sekolahnya. Walhasil, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla biasa mereka lakukan. Maka jangan sampai sesuatu yang diharamkan ini menjadi kebiasaan, sehingga tadi sangat sulit untuk disapih atau diselesaikan dari kebiasaannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa qala aidan, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, فَإِذَا صَارَ إِبْنَ عَشْرٍ إِزْدَادَ قُوَّةً وَعَقْلًا وَاحْتِمَالًا لِلْعِبَادَةِ. Maka ketika anak sudah mencapai usia 10 tahun, si anak ini akan mengalami penambahan kekuatan, akalnya pun bertambah, dan juga ketika itu dia sudah menanggung beban ibadah. Ya. Nah, fayudrabu ala tarkis shalah, maka dia dipukul ketika dia tidak mengamalkan sholat. Ya. Dipukul ketika dia meninggalkan sholat. Nah, kama amara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah diperintah dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wadribuhum li ashrin, dan pukullah mereka ketika mereka usia 10 tahun. Wa hadza dharbu ta'dibin wa tamrinin, dan ini pukulan mendidik. Ya. Pukulan yang mendidik mereka. Jadi pukulan-pukulan yang di tempat-tempat yang aman. Walaupun sakit, memang sakit, tapi aman, tidak membahayakan. Ya. Tidak membahayakan. Yakni pukulan pendidikan. Kita tampakkan kepada mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Ketika mereka terus melakukan itu, sangat membahayakan bagi dirinya. Sehingga butuh adanya penegasan. Ya. Yakni pukulan-pukulan yang tidak membahayakan secara syar'i dan juga secara medis. Wa inda bulughil ashri yatajaddadu lahu halun ukhra yaqwa fiha tamyizuhu wa ma'rifatuhu. Nah, ketika mereka telah mencapai usia 10 tahun dan ia juga akan mengalami perkembangan yang baru berupa keadaan yang lain. Apa itu? Akalnya semakin kuat. Ya, untuk membedakan, dan pengetahuannya pun juga semakin kuat. Nah, barakallahu fikum. Walidzalika dhahaba katsirun minal fuqaha ila wujubil imani alaihi fi hadzal hali. Oleh karena itu, banyak dari kalangan ahli fikih, fuqaha, yang mewajibkan penanaman keimanan kepadanya di saat keadaan yang seperti ini. Nah, wa annahu yu'aqabu ala tarkihi wa hadha ikhtiyaru Abi al-Khattab wa ghayruhu. Dan dia juga diberikan hukuman ketika dia meninggalkannya. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Abu al-Khattab dan yang selainnya dari kalangan fuqaha. Nah, wa huwa qaulun qawiyyun jiddan wa in rufi'a anhu qalamut taqlifi bil furu'. Dan pendapat ini adalah pendapat yang sangat kuat, walaupun pena pembebanan, ya, berupa cabang-cabang ibadah ini masih diangkat darinya, ya, belum mendapatkan dosa ketika meninggalkannya di usia 10 tahun, si anak belum balik. Nah, beda kalau dia sudah balik, maka diangkat. Kebanyakan anak-anak di usia itu belum balik. Nah, qala fa innahu qad u'tiya alata ma'rifati as-sani'i wal iqrari bi tauhidihi. Ia telah diberi alat untuk mengenal Sang Khaliq, Sang Pencipta, dan mengakui keesaannya. Mengetahui keesaannya, berikrar akan tauhidnya, keesaan, dan menunggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wasidqi rasulih, dan kejujuran utusannya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tamakkan min nadari mithlihi wastidlalihi, dan anak yang seperti ini juga sudah sangat memungkinkan untuk apa? Untuk memperhatikan barakallahu fikum istidlal, ya. Memperhatikan keadaan dan juga mencari dalil dari keadaan yang dia hadapi. Kama huwa mutamakkinun min fahmil ulumi wassana'i wa masalihi dunyahu, sebagaimana mereka juga mampu memahami berbagai ilmu agama, ya, melakukan sebuah pekerjaan dan juga kemaslahatan dunianya. Anak-anak seusia gitu sudah bisa untuk dibebankan tanggung jawab, ya. Mungkin tanggung jawab yang ringan, suruh nyapu halaman setiap sore, dikontrol tentunya, jangan kemudian dibiarkan begitu saja, diingatkan, ya, dibebankan untuk bersih-bersih rumah, mencuci piring, mencuci bajunya, bisa anak seusia itu, umur 10 tahun, ya. Konteks kita di sini adalah apa? Ketika anak sudah usia 10 tahun, ketika mereka tidak mengerjakan sholat dipukul, karena memang di usia itu si anak sudah mulai berkembang wawasannya, berkembang pengetahuannya, kemampuan untuk mencerna pun juga semakin kuat. Ya, terkait juga apa dalam hal ini? Melakukan as-sana'i, melakukan pekerjaan-pekerjaan atau barakallahu fikum karya-karya dan kemaslahatan dunia yang lainnya. Fala udra lahu fil kufri billahi wa rasulihi, sehingga tidak ada udur anak ini untuk apa? Ketika dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ya. Sudah melewati usia tamyiz. Dia sudah bisa membedakan bainal haqqi wal batil. Ma anna adillatal imani billahi wa rasulihi adhar min kulli ilmin wa sana'atin yata'allamuha. Padahal dalil-dalil tentang iman kepada Allah Azza wa Jal dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam terlihat jelas dibandingkan semua ilmu dan juga berbagai macam pekerjaan-pekerjaan yang ia pelajari. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Tapi kalau kita lihat di keadaan kita, ya, anak-anak seusia ini, usia 10 tahun, kalau mungkin sekolah itu kurang lebih dia itu kelas 4 atau kelas 5, ya. Antara itu. Kebanyakan di pendidikan-pendidikan negeri ini, anak-anak di usia itu kurang sekali pengetahuan tentang agamanya. Pendidikan terkait dengan norma agama begitu sangat kurang. Ya. Sangat kurang. Lalu bagaimana mungkin mereka bisa menerapkan Islam itu dengan baik? Selain juga pendidikan penanaman norma akidah agama ini kurang, juga pengontrolan pun juga kurang. Ya. Barakallahu fikum. Wa alaihi. Fayanbaghi an yughrasa fi qalbi as-sabiyyi al-imanu billahi subhanahu wa ta'ala. Maka dari penjelasan di atas, seharusnya dan selayaknya untuk menanamkan iman di hati anak-anak, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan fi qalbis sabi, di hati anak-anak yang masih kecil. Apa itu yang ditanamkan? Keimanan kepada Allah Azza wa Jal. Tanamkan keimanan kepada mereka. Keyakinan bahwasanya Allah itu adalah Rabb mereka. Allah yang menghidupkan mereka. Allah yang memberi makan mereka. Allah yang memberikan rizki mereka. Ditanamkan baik-baik. Tanamkan untuk takut kepada Allah Azza wa Jal. Wahadal iman huwa adyab wa akmal wa a'zamu ma yakunu minal ajri indallahi jalla wa ala fi ma yaghrisuhu al-abu wa taghrisuhu al-um fi qalbil walad. Nah, kata Syekh, keimanan ini menjadi pahala yang paling bagus paling sempurna dan paling besar yang akan dihadapkan atau yang akan didapatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari semua yang ditanamkan oleh ayah maupun ibu dalam hati si anak. Poin yang terpenting adalah penanaman akidah kepada mereka. Menanamkan tauhid kepada mereka agar mereka benar-benar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Menjauhkan diri mereka dari peribadatan dan keyakinan kepada selain Allah. Ini penanaman akidah yang keimanan. Terkait dengan keimanan ini, ajarnya paling besar. Pahalanya paling besar, ganjarannya paling besar. Dari apa yang ditanamkan oleh ayah maupun ibu kepada anak-anak mereka. Nah, qala wa huwa fatihatun kulli khairin. Dan penanaman ini merupakan pembuka segala kebaikan. Wa asasu kulli ta'atin wa bir. Dan juga salah satu pondasi seluruh ketaatan dan perbuatan kebaikan. Wa huwa aslun asilun fi istiqamatil mar'i wa istiqamatil ibni awil binti. Dan ia juga menjadi pondasi yang sangat mendasar istiqomahnya seseorang, ya, dan juga keistiqomahan putra maupun putrinya. Pondasi, kalau ingin kita memberikan pondasi yang besar untuk anak-anak kita agar mereka tetap istiqomah sebagai seorang muslim mukmin, tanamkan akidah sejak usia dini, ya. Jangan menanamkan mereka pendidikan agama ketika mereka sudah dewasa. Berat, ya. Sulit, ya, memang demikian keadaannya. Tidak semudah yang dibayangkan. Karena agama ini terkait dengan taufik minallah. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda halnya dengan kenikmatan duniawi. Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, "Inna Allah yu'ti hadhihi ad-dunya ila man yuhib wa man la yuhib." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memberikan nikmat dunia ini kepada orang yang dicintai dan juga kepada mereka yang tidak dicintai. Wa la yu'ti hadad-din illa man yuhib. Dan Allah tidak akan memberikan nikmat agama ini, taufik untuk berpegang teguh terhadap Al-Qur'an dan Sunnah. Allah tidak akan berikan nikmat ini kecuali mereka yang dicintai oleh Allah. Jadi jangan terlalu percaya diri. Nanti saja saya mau belajar, atau nanti saja anak saya akan saya tempatkan di tempat-tempat yang berbasis agama. Nanti kalau dia sudah dewasa, nanti kalau dia sudah usia 20 tahun, dikiranya hidayah itu di tangannya. Ya. Al-hidayatu biyadillah. Hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mengatur hidayah itu sesuai dengan kehendak kita. Ya. Sehingga tanamkan akidah, keimanan kepada anak-anak kita sejak mereka masih muda. Sejak mereka masih muda belia atau masih anak-anak. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian keadaan penekanan yang harus kita perhatikan. Apa yang dipaparkan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari menjadi wawasan bagi kita bahwa menanamkan akidah kepada anak-anak kita itu sangat penting. Ya. Tentunya mulai dari orang tuanya. Mulailah dari orang tuanya terlebih dahulu. Bagaimana akidah yang sahihah itu? Belajar. Penanaman akidah tidak bisa ditempuh kecuali kita belajar. sekarang sulit untuk mencari halaqah-halaqah ilmu karena keadaan pandemi. Kita diuji, bersabar. Tidak berarti ketika kita tidak boleh keluar rumah, kemudian kita tidak belajar. Walhamdulillah, setelah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita dimudahkan untuk belajar melalui kajian online seperti sekarang ini. Manfaatkan baik-baik. Ya. Manfaatkan baik-baik seperti kita kajian di halaqah. Ya. Sisihkan waktu, memang ini sekarang waktunya ta'lim. Ya. Sisihkan waktu itu. Tinggalkan berbagai kesibukan terlebih dahulu. Pegang catatan, dengarkan kajian. Demikian. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala akan berikan taufik itu kepada yang dikehendaki tentunya. Allah azza wa jalla menyatakan, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Dan orang-orang yang berupaya sungguh-sungguh untuk menempuh jalanku, kata Allah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala kami, kata Allah, akan berikan kepada mereka hidayah. Ada syaratnya. Ya. Apa syaratnya? Jahadu fina. Mujahadah. Syaratnya adalah sungguh-sungguh. Ya. Gak bisa kita santai. Harus sungguh-sungguh. Barakallahu fikum. Wallahu alam bisawab. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita nikmat mujahadah. Ya. Agar kita bersungguh-sungguh untuk menjalankan sebab-sebab yang akan mengantarkan kita untuk meraih hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya hidayatul irsyad. Tidak hanya hidayah yang berisikan penjelasan-penjelasan ilmu. Tapi juga hidayatul taufiq. Hidayah berupa kemudahan untuk kita mengamalkan apa yang telah kita ketahui dari ilmu ini. Wallahu a'lam bishawab, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.